Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah pagi ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan di hari ini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga hidup kita hari ini 16 Rabiul Akhir 1438 Hijrah mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu insyaallah seluruh aktivitas kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, dan semoga seluruh amal ibadah kita terkhusus salat subuh yang barusan kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang diikhlaskan oleh kepada-Nya. Masyaallah, untuk di antara sekian hamba Allah yang barangkali menjalani kehidupan di hari ini, hari Ahad, ada sebagian masih terlelap tidur, ada yang sudah berolahraga, tapi antum yang terpilih untuk menyempurnakan wudunya, berangkat ke masjid dan menunaikan salat subuh berjamaah. Perhatikan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercantum dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 279, disebutkan juga di dalam Sahih Muslim nomor hadis 131, dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, posisi Babul Ikhlas, bab yang pertama, nomor hadis ke-10, paling kiri sebelah atas dalam kitabnya, agak ke tengah sedikit. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah semoga Allah ridai pada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Perhatikan kalimatnya, salatur rajuli fi jama'atin. Salat seseorang yang ditunaikan di masjid dengan berjamaah itu, tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi. Itu lebih utama, lebih mulia dibandingkan dengan salat yang pernah ia kerjakan di pusat-pusat kerjanya. Bisa diartikan di pasar, di kantor, di pusat bisnis, ya, au fi baiti, ataupun ditunaikan di rumahnya. Jadi kalau antum berjamaah di rumah atau di kantor pernah berjamaah dengan di masjid, itu jauh lebih mulia di masjid. Yang paling menarik, bid'ain, bid'ain wa 20 daraja. Sebelum anda salat pun, sebelum salat baru niat untuk berangkat, itu sudah mendapatkan pahala lebih daripada 20 derajat. Bid'ain itu dijelaskan kemudian oleh Imam An-Nawawi, diberikan syarah di bawahnya. Min thalathatin ila ashrah. Jadi dari 3 sampai 10. Ya. Di bid'ainnya 3 sampai 10. Jadi kalau 20-nya, 23, bisa 24, 25 sampai 30. Jarak 1 ke 2-nya 500 tahun. 2 ke 3-nya 500 tahun. 3 ke 4-nya 500 tahun. Sampai dengan ke ujungnya. Jadi orang-orang yang bisa meluangkan waktunya, menyimpan dunianya, memilih untuk ke masjid untuk ibadah, itu sebelum berangkat Allah sudah anugerahkan lebih daripada 20 derajat yang setiap jaraknya itu 500 tahun. Wa dzalika bi annahum, dan sungguh setiap mereka itu yang demikian bisa diraih, idza tawadda'a, jika mereka menyempurnakan wudhunya, fa ahsanal wudhu, lalu membaguskan wudhunya sebelum berangkat, thumma atal masjid, lalu dia mulai melangkahkan kakinya ke masjid. Belum selesai sampai situ, setiap langkahnya, kata Nabi, wa khatta bi kulli khatwatin bima ma'na, dan dituliskan setiap langkahnya, langkah pertamanya yurfa'u biha darajat, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan langkah selanjutnya khatta bi wa khatta bi khatwatin, dan langkah selanjutnya yang ia kerjakan, yumha bihi khati'atuha, dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Belum sampai ke masjidnya, setiap langkahnya dihitung sebagai kebaikan. Langkah pertamanya mengangkat derajat, langkah selanjutnya menggugurkan dosa-dosanya. Lalu fa'idha dakhala al-masjid, kalau anda masuk ke dalam masjid, belum sholat. Ya, belum sholat. Makanatlahu fis sholat. Setiap dia masuk ke dalam masjid, belum menunaikan sholatnya, sepanjang dia berniat menginginkan untuk sholat di dalamnya, maka diberikan pahala senilai sholatnya, walaupun dia belum sholat. Ya, walaupun dia belum sholat, sepanjang dia masuk dan berada di dalamnya. Nah, teman-teman sekalian, betapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Itu belum menunaikan sholatnya. Dan yang paling indah adalah, yang paling luna alaihim, dan para malaikat memuji mereka sepanjang mereka berada di dalam masjid itu sampai dengan keluar. Wa yaquluna, kemudian mereka berkata, Allahumma rahamhu, ya Allah tolong rahmati mereka. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah jika ada yang bertobat terima tobatnya. Dan semua itu diberikan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum salatnya ditunaikan. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga nikmat ini tetap dijaga oleh Allah kepada kita semua, dan dalam setiap kesempatan kita bisa memprioritaskan salat di masjid dibandingkan dengan tempat-tempat yang bisa kita jalani di sana. Dan semoga untuk subuh ini Allah berhala yang tadi disebutkan di lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tapi dengan catatan ya, belum selesai hadisnya. Malam yu'dhi ahadan, sepanjang dia tidak merusak dengan amalan-amalan yang bisa mengganggu orang lain ataupun membatalkan amalan-amalan ibadahnya. Ya, yu'dhi itu sesuatu yang bisa merusak amal, bisa dengan mengganggu orang atau menggugurkan amalan sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang merusak seperti riya. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264, posisi paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang telah menyatakan dirinya beriman pada Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Adza yu'dhi, jangan Anda gugurkan semua amal yang telah lelah ditenun itu dengan melakukan perbuatan yang merusak atau menghancurkan amalnya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang infak tapi riya. Riya bisa sekaligus membatalkan amal. Ya, maaf, Anda datang ke masjid hanya untuk diketahui oleh orang, untuk dikenali orang, hanya untuk dilihat orang. Ya, orientasinya bukan karena Allah, maka seketika pahalanya dihilangkan, kemuliaan yang besar gugur seketika. Karena itu bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, nikmatilah nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita hari ini, pertahankan itu. Semoga Allah berikan pahala yang sempurna dan diwafatkan kita dalam menerima pahala-pahala kebaikan itu. Baik, selanjutnya kita mencoba untuk meraih pahala yang lebih dengan melanjutkan sebagian dari tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan perintah Quran untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Ya, Allah berfirman di Quran surah 9 ayat 122, posisi paling di sebelah bawah. Wa ma kana minuna liyan Mukaf, tidaklah semestinya orang yang beriman itu sibuk dengan seluruh aktivitasnya berjuang. Maka Allah, dulu ada yang berjuang jihad, ya sekarang ada yang beraktivitas banyak hal dalam kehidupannya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyattafaqahu fid din. Maka hendaklah ada sebagian yang sibuk itu meluangkan waktunya untuk belajar memahami tuntunan agamanya. Untuk belajar memahami tuntunan agamanya. Tidak harus semua. Mungkin di keluarga ada 5 orang. Alhamdulillah kalau bisa semuanya. Kalau tidak bisa, kirimkan 1 orang, 2 orang, 3 orang. Wal yunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahzarun. Yang 1, 2, 3 orang ini diharapkan bisa merangkum pelajarannya untuk memberikan pencerahan serupa pada orang yang tidak belajar. Dengan itulah semua mendapatkan pencerahan yang sama. Nah, teman-teman sekalian, kita akan coba amalkan isi kandungan Al-Quran ini. Mudah-mudahan dengan mengamalkan itu, kita diberikan keistimewaan seperti disampaikan oleh Rasulullah SAW di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 71, posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal, hadis riwayat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepada beliau. Lihat kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira." Siapapun yang sudah diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat kebaikan. Di awal pertemuan saya sudah pernah sampaikan, Anda disebut baik oleh orang Kota Baru Parahyangan, orang Bandung, Kota Bandung belum tentu menganggap Anda baik. Anda disebut baik oleh seluruh Bandung bahkan Jawa Barat, orang Jawa Timur belum tentu kenal Anda. Tapi kalau Allah sudah mengatakan Anda yang terbaik, maka seluruh penduduk langit dan bumi mengatakan Anda yang terbaik. Kata Nabi, bila seseorang sudah diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, punya sifat kebaikan, yang pertama diberikan, yufaqihu fid din. Dia akan dibimbing, diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya untuk mau belajar memahami tuntunan agamanya. Maka di antara sekian orang sibuk, orang yang sedang terlelap, antumlah yang terpilih oleh Allah, diundang ke rumahnya, berada di sini untuk belajar kita di subuh ini. Maka nikmat mana lagi yang harus kemudian kita tidak syukuri dari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanda bahwa Allah sudah menginginkan kita berubah menjadi orang baik. Kalau Allah sudah antarkan Anda, didudukan di sini, mulai kita mau belajar, belum tersentuh Anda berubah menjadi orang baik, dengan cara apa lagi Allah kemudian mesti merubah kita sebelum kita wafat kembali pada Allah Subhanahu wa taala? Karena itu mari kita teruskan bahasan kita dan kajian kita insyaallah meneruskan tentang bahasan fikih ikhtilaf. Di pertemuan lalu kita sudah bahas tentang makna dari kalimat fikih ikhtilaf ini, apa manfaatnya kita belajar fikih ikhtilaf seperti tertuang dari mukaddimah yang pernah kita sampaikan. Jadi intinya, maaf, pelajaran ini akan membahas tentang tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW secara komprehensif. Ya, dengan pembahasan yang luas ini, kita akan mengenal tuntunan-tuntunan Nabi, baik yang sifatnya hanya satu dalil, satu contoh, ataupun yang sifatnya beragam dalil, beragam contoh, untuk diketahui mana yang sekiranya disepakati oleh ulama untuk diamalkan, mana yang ulama memilih salah satu untuk menunaikan kemudahan di antara sekian contoh yang pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, dengan belajar fikih ikhtilaf ini, kita bisa memilih beberapa tuntunan Nabi yang sekiranya ada kemudahan untuk kita lakukan dalam ibadah. Karena tidak setiap orang yang saat akan menunaikan ibadah dalam proses tertentu bisa menunaikan dengan cara yang sama. Ada orang yang saat akan sujud bisa dengan lututnya, tapi tidak sedikit yang lututnya punya persoalan sehingga ditampilkan bisa menggunakan telapak tangannya. Ada orang yang bertakbir sejajar dengan bahunya, tapi tidak sedikit yang punya masalah di bahunya sehingga memberikan alternatif Nabi untuk takbir sejajar dengan telinganya. Ada orang yang bahkan mengucapkan Quran, membacakan Al-Quran dengan riwayat-riwayat tertentu, karena tidak sedikit di antara kabilah Arab pada saat itu sampai kini yang tidak bisa mengucapkan huruf yang sama dalam bahasa Arab. Ada yang bisa menggunakan sin, tapi orang lain mengatakan sad. Bahkan ada yang tidak bisa sin, tidak bisa sad, lalu kemudian turun riwayat menggunakan zai. Pelajaran yang membahas tentang semua itu disebut fikih ikhtilaf, untuk memilih mana yang paling ringan untuk kita kerjakan. Tugas kita lah untuk membahas mana saja yang ada dalam kerangka ajaran Nabi itu. Kalau di luar tuntunan Nabi, kita tinggalkan. Tapi kalau ada tuntunannya, itu yang kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Dengan belajar itu semua, kita paham bahwa jika teman kita mengerjakan pilihan yang lain berbeda dengan kita, tapi dalam frame yang sama, maka keduanya masih berada dalam tuntunan Rasulullah SAW dan mengandung unsur kemudahan. Itulah yang dinamakan dengan manhaj. Manhaj. Pilihannya disebut dengan madhab. Jadi ketika teman Anda memilih misalnya menggunakan lutut, sedangkan Anda menggunakan telapak tangan, maka pilihan teman Anda menggunakan lutut disebut dengan madhab. Ma dhahaba ilaihi. Apa yang cenderung untuk diambil oleh seseorang sesuai dengan kemudahannya. Sepanjang dalam satu manhaj yang sama, sekalipun madhab yang berbeda, itu tetap berada dalam lingkup tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Dengan paham itu semua, maka insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, semacam perdebatan yang tidak diharapkan, perselisihan yang oleh Nabi sendiri dilarang. Yang paling luar biasa, ada kita ingin menegakkan sunnah, tapi kita sendiri menyalahi sunnah. Ya, ada orang-orang menegakkan tuntunan Nabi, kita semua ingin seperti Nabi. Tapi dalam saat yang bersamaan, kita tidak sadar bahwa kita melanggar sebagian dari tuntunan Nabi. Di antaranya apa? Nabi menyampaikan, orang-orang yang menghindari perdebatan, perselisihan, sekalipun dia benar dalam argumentasinya, maka Allah akan membangunkan baginya satu istana di pinggiran surga. Ini anjuran bagi kita bahwa Islam adalah bagian dari keindahan yang harus dipelajari, tapi semua itu akan indah jika kita mengetahui tuntunannya secara menyeluruh. Jelas di sini? Baik, alhamdulillah kalau sudah jelas, kita teruskan dengan materi selanjutnya. Nah, ini dalilnya, kalau nanti ada yang bertanya, apa dalilnya belajar fikih ikhtilaf? Ya, di antaranya bisa ditemukan di Quran, ya, surah 59 ayat yang ketujuh, ya. Al-Hasyr. Wa ma atakum ar-rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ingat ya, kalau belajar agama mesti dengan dalil. Ya, ada dalil kerjakan, enggak ada dalil kita tinggalkan. Ya, wa ma dan semua. Ya, segala apapun yang dibawa oleh rasul. Ya, semua di sini jangan dipilih-pilih. Jadi sepanjang Nabi memberikan tuntunan, boleh kita kerjakan. Silakan ambil. Nih, termasuk mohon maaf ya, termasuk dalam praktek kehidupan. Jangan sampai sholatnya kita ambil seperti Nabi, tapi lisannya tidak seperti ajaran Nabi. Ya, puasanya seperti tuntunan Nabi, tapi langkah kakinya tidak seperti langkah petunjuk Nabi. Matanya tidak seperti pandangan Nabi. Ya, nah itu yang kemudian kita coba tampilkan dalam kehidupan. Tapi termasuk segala yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Ya, enggak usah menawar. Nabi aja meninggalkan, masa Anda yang bukan Nabi mengerjakan? Ya, Nabi yang sudah jelas surganya, meninggalkan itu. Kita yang belum jelas surganya sampai pagi ini, hisab masih menegangkan, amalan masih merantakan, masih menghadirkan sesuatu yang Nabi sendiri gak kerjakan. Ya. Karena itu kemudian kita akan coba gali apa yang pernah dibawa oleh Nabi dan apa yang harus kita lakukan dengan itu. Ini sudah kita terangkan, ya, ajaran yang dibawa Rasulullah SAW, sumbernya Al-Quran dan Sunnah, sepanjang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, kita ambil. Tidak ada, kita tinggalkan. Bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah? Hati-hati, tidak sembarangan. Enggak bisa baca Quran langsung paham hukumnya. Ya, tidak bisa kemudian baca sunnah, baca hadis langsung mengerti isinya. Karena sahabat pun yang orang Arab, paham bahasa Arab, bahasanya fasih, masih belajar kepada cara memahaminya. Ya, kita bukan orang Arab asli, belum paham ilmu bahasa Arab, bagaimana bisa baca Quran langsung mengerti isinya? Maka itu kemudian kita pelajari bagaimana para sahabat belajar dari Rasulullah, diturunkan pada para angkum ini, belajar pada generasi awal disebut dengan salaf, ya, sifatnya salih disebut dengan salafus salih, saya sudah pernah terangkan, ada empat orang utama, ya, adalah Abu Hanifah dan Nu'man bin Bashir, lahir tahun 80 Hijrah, wafat tahun 150 Hijrah, kemudian Imam Malik bin Anas, ya, wafat tahun 179 Hijrah, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, dikenal dengan Imam al-Syafi'i, lahir 150 Hijrah, dan kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, lahir 164 Hijrah. Semua ajaran-ajaran Nabi yang diajarkan pada generasi setelahnya, sahabat tabi'in, itu dituangkan dalam kitab empat ulama ini. Jadi semua dirangkum, dituliskan. Kemudian mereka ajarkan. Nah, jalur kita untuk mengambil dari sini, itu manhajnya. Diambil dari salah satu dari keempat ulama ini. Jadi kalau nggak lewat sini, mustahil itu. Karena semua dirangkum di sini, baru diturunkan ke kita. Ya. Ini yang disebut dengan manhaj. Ya, salaf, orang yang mengikuti disebut dengan salafi. Ya, jamaknya disebut dengan salafiyun. Saya pernah terangkan pertemuan lalu, ya, di yang disebut salafi itu manhaj, bukan kelompok, ya, bukan orang khusus. Jadi setiap umat Islam yang ikut tuntunan Nabi, ingat betul itu ya, itu disebut dengan salafi. Jadi tidak tepat kalau mengatakan, saya salafi, dia bukan. Ini kelompok salafi, itu bukan. Di salafi itu sifat, ya, bukan aliran tertentu, tapi sifat yang mengikuti manhaj sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW sampai ke atas. Ya, ingat. Frame-nya sesuai dengan tuntunan Nabi. Basicnya Al-Quran dengan Sunnah. Itu poinnya. Ya. Saya pernah nyampaikan di Bekasi, ya, pembuka materi ini, tiba-tiba ada pertanyaan. Ustaz, antum terlalu mudah menyatakan semua orang Islam itu salafi. Bagaimana dengan Khawarij? Bagaimana dengan Ahmadiyah? Nah, kami sampaikan, bukan saya yang terlalu mudah. Antum yang tidak fokus. Antum saat belajar menjadi manusia, men sana incorpori sano. Ustaznya nerangin ke sana, antum mikir ke sana. Sehingga nggak nyambung, gitu ya. Tidak nyambung. Yang saya maksudkan, yang frame-nya itu pada tuntunan Nabi, Al-Quran dan Sunnah. Kalau keluar dari situ, tidak disebut dengan demikian. Ahmadiyah, nabinya beda. Mana bisa disebut dengan bagian dari Islam? Jelas bisa dia? Tuh. Nah, pilihannya disebut dengan madhab. Ya, Imam Syafi'i memilih, misalnya disebut dengan madhab Syafi'i. Imam Hanafi memilih, disebut dengan madhab Hanafi. Demikian Imam Malik, demikian dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Ini turunan muridnya. Saya review dengan cepat sedikit ya. Imam Abu Hanifah Hanafi mengajarkan lagi di masanya. Ada muridnya Abu Yusuf. Abu Yusuf mengajar lagi pada Syekh Syaibani. Bertemu Syekh Ad-Dahlawi kekinian. Ada di India. Madhabnya Hanafi. Di Asia Selatan penyebarannya. Jadi kalau teman-teman misalnya, ada temannya yang belajar ke India, ke Pakistan, itu umumnya belajar madhab Hanafi. Yang kalau pulang, bismillahnya enggak disebutkan. Subuhnya enggak pakai kunut sekaligus. Kan? Duduknya dengan iftirash. Itu Hanafi. Tayyib, itu ada sumbernya dari Nabi. Jadi ini Imam Abu Hanifah bukan ngarang sendiri. Ini dari sekian tuntunan Nabi, beliau pilih salah satu untuk memudahkan. Karena tidak mungkin mempraktekkan keempat-empatnya atau keseluruhannya. Tayyib, Imam Malik punya murid nanti Ibn Wahab. Nanti Sahnan, ada Syekh Ar-Rabiti. Saya belajar langsung dengan Syekh Ar-Rabiti yang saya pernah ceritakan. Matanya buta di Libya, tapi Masya Allah hatinya sangat tajam. Dan hafal kitab sampai halamannya, paragrafnya, barisnya, bahkan sampai jumlah hurufnya. Syekh Ar-Rabiti, ya, dan beliau salah satu ahli fikih. Ya, ada di Afrika Utara penyebarannya, ya, dan Imam Malik ini beliau disebut Imam Darul Hijrah, tinggalnya di Madinah dari mulai lahir sampai dengan wafat. Ya, tapi ajarannya sampai ke Afrika Utara. Jadi di Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, nyebrang sedikit ke Mediterania, ada Italia, Spanyol, Prancis, itu Maliki. Yang kalau salat tangannya begini, kemudian tidak mengucapkan bismillah dalam Fatihahnya, tapi kunutnya sir saat subuhnya, itu mazhab Imam Malik, ya. Jadi, dan jangan kaget kalau tiba-tiba misalnya sedang salat, ya, antum bertemu di Masjidil Haram misalnya, tiba-tiba tangannya begini, tidak bertakbir bersedekap, ya. Jadi begitu bertakbir, Allahu Akbar, tangannya begini. Tidak semua yang begini itu Syiah, ya. Tadi ada nanti ajaran pertama, nanti kita akan bahas, kita akan temukan dan kita keluarkan dalilnya. Ya, tidak semua Syiah yang begini. Bedanya Syiah itu nanti bisa kelihatan saat dia mulai sujud dan duduk di antara dua sujud. Itu sudah mulai kelihatan di situ bedanya. Baik dari mulai tapak dia sujudnya, atau saat dia mulai tepuk-tepuk, atau begitu imamnya salam, dia mundur ke belakang sedikit, atau dia tidak salam, tapi kemudian dia bangkit lagi mengulang sholatnya. Jelas ya? Maksud saya, kalau nanti ketemu di Mekah, ketemu teman siapa, tiba-tiba begini, jangan ditanya. Ya, kemudian ditegur, dia sedang sholat itu. Ya. Baik. Saya pernah di Libya, begitu sedang teman ada, lihat, Saya datang lama ketemu kan, kita enggak tahu kalau dia sedang sholat. Berdiri seperti ini, saya tanya, "Kaifa halak wainak?" Saya bilang kan, "Apa kabar? Kemana aja kamu?" Tiba-tiba Allahu Akbar, dia sujud ya, dia ruku ya. Baik, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris punya murid namanya Al-Buwayti, termasuk Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari Al-Syafi'i, penulis kitab Sahih Al-Bukhari ya, ditulis 16 tahun, sebagian di Makkah, sebagian di Madinah. Ya, nama kitabnya panjang. Al-Jami' Al-Musnad, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ayo ulangi. Ya, untuk memudahkan, maka diambil sebagian namanya sahih, dilekatkan pada penulisnya Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Kenapa penting disampaikan kalimat yang panjang tadi? Nanti saat masuk pembahasan kitab, saya akan jelaskan. Setiap ulama itu ketika menuliskan kitabnya, itu judul kitabnya mengandung unsur-unsur keterangan dalam isinya. Ada petunjuk di situ, apa maksud kitabnya ini? Bagaimana arah kitabnya? Seperti apa isinya? Anda bisa ketahui dalam judulnya. Jadi saya sarankan kalau belajar kitab, tolong jangan dulu masuk ke isinya, bahas dulu judulnya. Ya, apa maksudnya menulis ini? Kenapa disebut Bulughul Maram? Kenapa disebut Subulus Salam? Kenapa syarah Sahih Al-Bukhari disebut Fathul Bari? Yang ada di sebelah kanan saya ini, bagian atas itu dengan bahasa Indonesia 18 judul, 18 jilid. Ada posisinya sebelah sana. Masih rapi itu, rapat. Tandanya belum pernah diambil. Ya? Ada di sebelah sana, warnanya hijau. Baik. Dan di situ ada yang kurang, tulisannya Fath, F-A-T-H-L, U-nya hilang. Ya, Fathah, kemudian Bari, B-A-A-R-I ya? Kalau tidak keliru sebelah sana. Baik, nanti cek kembali ya. Kemudian Dr. Wahba Az-Zuhaili, kami pernah bertemu langsung dan sama-sama kita siaran di Libya ya. Itu tokoh, ulama besar. Beliau di Syria menulis kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, dan sudah meninggal dunia beberapa bulan yang kemarin ya. Itu Dr. Wahba Az-Zuhaili, disebut Imam As-Suyuti Al-Mu'asir, Imam Suyuti masa kini, karena hampir di setiap bidang ilmu beliau menulis. Ya, beliau menulis. Penyebarannya di Asia Tenggara, ya, Tayyib, termasuk di Mesir, termasuk di Syria. Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, ya, beliau punya murid namanya Al-Afram, termasuk turunannya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, termasuk nanti Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, termasuk kekinian Syekh Muhammad Dasruddin Al-Albani, itu Hanbali, Hanbali ke atasnya. Dan penyebarannya di Teluk, ya, ada di Saudi, ada di Uni Emirat Arab, ada di Qatar dan sekitarnya. Alhamdulillah, ulama kita belajar di semua tempat ini, ya. Jadi begitu pulang ke Indonesia, ada yang versi Hanafi, ada yang versi Maliki, ada yang versi Syafi'i, ada yang versi Hanbali. Cuman persoalannya, nah, murid yang diajarkan paham enggak bahwa gurunya itu membawa versi-versi ini, sehingga dengan dipahamkan semuanya ini, kita mesti kenal dan mengerti ketika diamalkan, oh ini maksudnya ini. Ya, yang jadi persoalan kadang-kadang ketika disampaikan tidak paham, oh ini maksudnya ini. Ya, ini maksudnya ini yang digunakan, ini mazhabnya yang ini. Karena itu seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan dampaknya ya hadir di lingkungan masyarakat. Yang tadinya saling kenal, tiba-tiba enggak tegur sapa, senyum juga enggak, yang satu mau ke masjid, yang satu nungguin dulu, berpapasan di jalan tiba-tiba belok gitu kan. Nah itu yang coba kita urai, kenapa itu mesti terjadi gitu kan. Zaman Nabi, Quran turun, Nabinya ada, orang paling terbelakang tiba-tiba bisa jadi paling maju. Orang paling kasar bisa jadi paling lembut. Pemukul jadi perangkul, pencela jadi pecinta. Dan luar biasa, hebat, maju, sampai mengalahkan Romawi dan Persia. Kenapa kemudian tiba-tiba Qur'annya turun saat ini? Ada lagi, tidak berubah sama sekali, sama dengan zaman Nabi. Kenapa yang lembut jadi keras? Kenapa yang menyatu jadi terpecah? Kenapa yang pecinta jadi pencela? Kenapa yang perangkul jadi pemukul? Ada yang salah di situ. Bahkan sebagian ada yang tembak, yang bunuh, bom, menyebutkan nama Allah di dalamnya. Ada yang salah itu. Apa dosanya anak-anak bayi di Aleppo itu disebut sebagai teroris? Baru lahir, sudah dibom, dibunuh, dihancurkan. Itu teman kami, mohon maaf ya. Baru gendong bayi itu jalan begini. Dia jalan beberapa waktu, beberapa jam, 5 jam setelahnya kembali. Dibawa oleh orang lain dengan kepala yang sudah membuncah. Apa dosanya? Ya, saya pernah ditanya saat di Lampung, Ustaz, apakah bom yang di jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Kami jawab, seingat saya, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Ada kaidah-kaidah yang harus dibetulkan di situ, ya. Hari teman-teman kita coba pelajarin untuk menyelesaikan. Nah ini yang pernah saya tampilkan, rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang situsnya sekarang masih dijaga dengan baik, ya. Diduga di sini, ini lebih jelasnya, ya. Taib, itu ada Jabal Qubais, istana raja yang samping sebelah sana. Alhamdulillah area ini sudah mulai terbuka sekarang. Saya kunjungi beberapa waktu lalu, sudah mulai dibuka. Diantum bisa napak tilas ke sana. Itu yang ada tiang listrik satu, sampingnya lagi. Itu dulu menurut sejarawan-sejarawan lokal di sana, itu rumahnya Abu Jahal. Di bawah tepat Jabal Qubais. Gitu ya. Nanti ada kisah di situ. Lain waktu kita bahas lebih jauh. Sekarang bagaimana cara memahami fikih ikhtilaf ini supaya paham tentang berbagai hal tuntunan Rasulullah, kita akan pelajari dulu teorinya. Ini materi kita hari ini. Ya. Saya penting sampaikan begini. Yang paling ditekankan oleh Al-Qur'an dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemahaman. Ini poinnya. Paham. Pada setiap tuntunan. Jadi bukan cuman tahu atau hanya menghadirkan contoh, tapi paham atas apa yang dilakukan itu. Ya. Saya sering sampaikan, bahkan mohon izin sebesar-besarnya, kalau bahasa ini kurang menyenangkan, maafkan. Ya. Bahkan Al-Quran memberikan sindiran yang halus tapi tajam sekali. Bahkan umumnya orang sholat, dalam sholat saja, itu banyak yang tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Silahkan cek sampai barusan sholat subuh. Dari sekian sholat yang pernah kita kerjakan, berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Jangan-jangan ruku gak ngerti yang dibaca. Sujud tidak paham yang diungkapkan. Duduk di antara dua sujud ada 7 permintaan. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, dan seterusnya. Tapi gak ngerti yang diminta. Bagaimana kita bisa khusyuk dalam memohon? Itu poinnya. Paham ini yang disebut dengan fikih. Nah, terkait dengan praktek-praktek ibadah, kita pun mesti paham teorinya. Kenapa begini? Kenapa begitu? Secara umum, tidak harus dituntut untuk paham secara detail. Sehingga dengan pemahaman itu, ketika muncul contoh-contoh ibadah, karena mengerti karakteristik ini, kita bisa menilai, oh ini yang diinginkan, ini yang harus ditinggalkan. Jelas di sini? Baik, kalau jelas, sekarang kita pahami dulu karakteristik ajaran Islam. Materi bagian pertama. Nanti insya Allah setelah belajar teori-teori ini, kita ambil contoh-contoh. Ya, nanti kita bahas di satu-satu ya. Ada banyak hadisnya. Ya, ada persoalan tentang makan, doanya kenapa, ada yang bismillah saja, ada yang Allah mubarik lana, mana yang benar. Ya, kemudian nanti kita bahas ya dari mulai bahasan sholat, ya kalau iftitah, kalau ngangkat sampai dengan sujud, kalau berdiri tangannya begini atau begini, kemudian tahiyat, jemarinya begini saja yang telunjuk atau bergerak-gerak begini, sampai ke persoalan jenggot, sampai ke isbal, sampai ke macam-macam, kita coba tampilkan seperti apa sih ya ajaran dari nabinya. Kalau perlu kita bawakan hadisnya, saya punya koleksi 1235 kitab hadis. Nanti kita bawakan yang versi elektroniknya. Kita tampilkan ini loh, dalilnya begini, dari nabinya begini, pendapat ulamanya seperti ini, sehingga bagi antum terbuka. Jangan-jangan mengatakan Sahih Al-Bukhari, kitabnya aja gak pernah lihat. Kan? Sahih Muslim, gak pernah lihat keadaannya, tapi ramai kemudian dibicarakan. Kan? Nah kita harus paham, oh ini maksudnya, ini arahnya. Sehingga ketika kita beribadah, yakin dengan ibadah kita, dipersoalkan orang kita bisa jawab, dan nyaman kita menunaikan proses ibadahnya. Jelas sampai sini? Baik, bagian pertama, bismillah. Kita turunkan dalilnya dulu ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Posisi paling kiri di pertengahan, di ujung ayatnya. Ini yang belum antum hafal, yang sudah hafal saya tidak tuliskan. Lihat kalimatnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya. Karakteristik ajaran Islam yang pertama, prinsip ibadah itu, ini Allah langsung yang firmankan. Tidak perlu ditafsirkan. Allah menyampaikan, yuridullahu bikumul yusra. Ya, ibadah itu, dengan anda mengikuti tuntunan Al-Quran, kata Allah, kami menginginkan seluruh hidupmu itu mudah. Pelaksanaan ibadah itu mudah. Wala yuridu bikumul usra. Dan tidak menginginkan kesulitan dalam prosesnya. Jadi yang pertama prinsip ibadah dalam Islam itu, memberikan banyak kemudahan sekalipun tidak dimudah-mudahkan. Karena itu kalau Allah sudah berikan kemudahan dalam prosesnya, mohon maaf ya, kalau Allah sudah berikan kemudahan dalam prosesnya, kita jangan menyulitkan diri sendiri. Jelas ya? Jadi kalau Allah sudah berikan kemudahan dalam prosesnya, jangan menyulitkan diri sendiri. Kita beri contoh, misal. Ya, sesuatu yang sudah diberikan mudah, tapi banyak dipersulit oleh sementara orang yang belum paham teorinya. Ya, saya beri contoh, misal. Dalam hal waktu ibadah saja. Dalam sehari diberikan waktu berapa lama kita hidup? 24 jam. Baik. Dalam 24 jam itu, sholat yang anda tunaikan dalam sehari. Berapa waktu? 5 waktu. Berapa rakaat? Alhamdulillah. Ya, sampai usia sekarang masih 5 waktu. Sampai 17 rakaat. Ada anak kecil usianya 5 tahun. Masya Allah ya. Jangankan yang 5 waktu. Yang 12 rakaat sunnahnya dia kerjakan juga. Tahajud dia bangun juga. Antum dikasih 50 tahun. Sampai hari ini masih 5 waktu juga. Antum butuh berapa tahun lagi untuk menambah dengan sunnahnya. Tapi poinnya, paling khusyuk sekali sholat, berapa menit? Jangan terlampau pesimis, berapa menit? Baik, ambil yang standar, misal 5 menit ya. Kali 5 berapa? 25. 5 kali 5, 25 menit. Tambah sunnahnya misal 1 jam saja, 60 menit. misal 60 second. Ya. Dari 24 jam, Allah hanya menuntut kita untuk 1 jam. Sangat diberikan kemudahan. Sangat mudah. Bahkan ayat di Quran 6236 ayat, yang ayat hukum cuma 300 ayat. Berapa persen? Cepat, 5%. 5%. Ya, ini dibagi 10%-nya 600, bagi 2 300. Cuma 300 ayat. Jadi kalau Allah sudah mudahkan, nah apa batasan kemudahannya? Gampang, sederhana, diikat dengan dalil. Ini ya, saya cuma wajibkan salat fardu itu subuh cuma 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Jangan tambah lagi, cuma itu saja. Itu saja, saking inginnya Allah mudah kita menjalani 23 jam yang lainnya untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi enggak perlu ditambah-tambah. Ya Allah, hamba merasa banyak dosa selama ini, ya Allah. Banyak salah. Gak apa-apa, besok hamba ingin tebus. Subuhnya tidak masalah, besok 4 rakaat. Gak bisa, tetap 2. Ya, gak boleh ditambah. Sepanjang tidak ada dalil, tidak boleh. Bahkan Nabi mengatakan, hati-hati. Nabi menyampaikan dengan tegas kalimatnya. Dengan tegas kalimatnya, setiap penambahan-penambahan yang ada dalam ketentuan syariat yang telah Allah tetapkan, itu dinamakan dengan bid'ah. Ya. Yang disebut dengan dhalalah, sesat, keluar dari ketentuan. Yang ancamannya tidak main-main, bisa masuk ke dalam neraka. Ya, nanti kita akan lihat apa itu bid'ah, ya, dan apa turunan-turunannya. Jadi, kalau Allah sudah mudahkan dalam proses ibadahnya, kita jangan mempersulit diri sendiri untuk kemudian membuat itu sulit untuk dilakukan. Ya. Tayyib. Contoh terapannya. Contoh, prinsip kemudahan ini, satu, misal, kita bisa lihat poin pertama, A, memberikan solusi dari kesulitan proses ibadah yang ditunaikan. Ya. Di, dalam kondisi tertentu, ibadah yang normal pun ada yang dipandang sulit untuk dikerjakan. Kita beri contoh misal, kalau mau wudhu pakai apa? Air. Ya. Satu kali, antum dapatkan kesulitan. Air tidak ditemukan. Kan mau sholat gak bisa kalau gak wudhu kan? Antum sholat tidak wudhu, tidak sah sholatnya. Walaupun caranya benar, tapi tidak bernilai. Antum harus wudhu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa berwudhu? Halo? Tayamum, tahu dari mana? Ah, ini masalahnya. Di Quran ada, ya. Jangan dulu ke hadis dan enggak usah ngarang. Kalau tidak tahu cukup katakan wallahu a'lam, ya. Baik. Malaikat ditanya, "Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana." Kami enggak tahu ya Allah selain yang Engkau ajarkan pada kami. Sahabat ditanya, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Antum bukan malaikat, bukan sahabat, semua tahu. Jangan mengarang karena pelajaran mengarang cuma ada di bahasa Indonesia, ya. Kita kembalikan ke sini. Quran surah kelima ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang telah merasa punya iman, idza qumtum ila shalah, kalau Anda ingin tunaikan salat dengan sempurna, faghsilu wujuhakum, mulai dengan berwudu sempurna, basuh wajahnya, wa aydiyakum ila al-marafiq, kemudian tangan sampai siku. Ingat, bukan siku ke tangan, tangan sampai siku. Jadi bukan kerannya diputar, sikunya dibeginikan. Bukan. Ya, tapi airnya diambil, jatuhkan dari jemari sampai dengan ke siku, turunkan lagi. Tayyib, kemudian wamsahu bi ru'usikum, usap bagian kepalanya, bukan rambutnya. Jadi kalau orang berwudu mengusap rambutnya itu tidak sah. Ya, oh, saya kan sudah disisir, enggak enak lagi kalau kemudian berubah, dibuka begini sedikit, tek tek kan tiba-tiba selesai. Tidak, ya, tetap salah gitu kan? Salah yang dibasuh harus kepalanya. Dan ini keadilan Allah. Kalau disebutkan rambutnya, bagaimana dengan yang belum punya rambut ya? Atau terjadi sesuatu gitu kan? Tapi kepala dan boleh dibasuh sebagian jika ada persoalan di situ. Wa arjulakum minal ka'bain. Yang jadi masalah ke ujung ayatnya, fa illam tajidu ma'a. Kalau air tidak didapatkan. Ya, wajada itu ada tiga arti. Tidak harus airnya enggak ada. Awas, kita nanti belajar fikih bahasanya. Jadi wajada dalam bahasa Arab itu punya tiga arti. Satu, memang secara faktual airnya tidak ada. Antum cari enggak ada, memang enggak ada air. Ya. Yang kedua, mohon maaf, airnya ada tapi sangat terbatas. Yang kalau digunakan untuk berwudu, hajat yang lain akan sulit. Itu wajada namanya. Dan yang ketiga, airnya ada melimpah. Melimpah ruah banyak dan sebagainya. Tapi secara medis, secara klinis, antum divonis oleh dokter belum bisa berinteraksi dengan air karena akan menambah penyakit yang ada, bisa berbahaya bagi kesehatan. Maka itu yang disebut dengan fa'illam tajidu. Jika Anda berada dalam satu di tiga situasi ini, fa'illam tajidu ma'a, Anda tidak bisa berinteraksi dengan air karena tiga kondisi tadi, fatayammamu, maka silahkan bertayamum. Muncul dalil untuk keringanan. Mudah, tapi tidak dimudah-mudahkan. Tidak setiap gak ketemu air, langsung tayamum. Tidak, cari dulu. Karena wajadah mengandung unsur pencarian. Jelas ya? Jadi sangat mudah, ada alternatif dan bisa memberikan pencerahan pada kita. Dan enggak usah menyulitkan diri. Tayamum pakai apa? Halo? Ingat, kalau tidak tahu katakan apa? Baik. Tayamum pakai apa? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, teruskan ayatnya. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah dengan debu, bukan tanah. Debu. Perhatikan indahnya kemudahan dalam Islam. Kalau tanah repot Anda. Anda mau ke Amerika, tayamum di pesawat bagaimana ya? Bekal tanah aja dari bawah. Bawa tanah ya. Oh, di atas kemudian tempel-tempel, enggak bisa. Debu, debu dimanapun bisa melekat. Tapi tidak semua debu thayyiba. Tidak semua debu, debu yang suci, yang menempel di tempat yang bersih. Jadi enggak semua debu. Oh, saya mah pengen langsung tapak tayamumnya ada supaya lebih sah dalam pandangan Allah. Knalpot ditempelin begini. Tidak juga, ya itu kotor, tempat yang tidak baik. Di tempat-tempat baik tempelkan tayamum, lakukan. Itu yang disebut dengan prinsip kemudahan. Al-yusru dunal usri. Ya, al-yusru dunal usri. Jama' dan qasar. Ya, tidak setiap Anda bisa menunaikan misalnya salat dengan sempurna jumlah bilangannya. Zuhur 4 rakaat, qadarullah harus misalnya berperjalanan. Ya Masya Allah, kami dari Bekasi misalnya kan harus ke Bandung, atau diteruskan misalnya kan sampai ke wilayah Pantura sana atau lewat selatan ke Bandung. Qadarullah misalnya macetnya luar biasa, berhenti di kilometer 57, sudah tiba waktu zuhur, diduga sampai Bandung pun itu sudah sampai maghrib. Ya, jangan dipersulit. Maka muncul kemudian syariat untuk bisa meringankan ibadahnya. Zuhurnya enggak usah 4 kata Allah, kami mudahkan. Saking ingin nyamannya hambanya ibadah. Turunlah Quran surah keempat ayat 101 itu. Posisi paling kiri sebelah bawah. Wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau Anda sedang bepergian di muka bumi, tidak ada masalah, enggak ada dosa. Kalau bisa mengurangi jumlah bilangan rakaat salatnya dengan syarat in khiftum ayyaftidakum alladziina kafaru. Ada kesulitan dalam penunaiannya. Bisa kemudian dihambat oleh orang kafir, bisa hambatannya bukan itu tapi di perjalanan yang khusus dan sebagainya. Silakan tunaikan, ada qasar. Dan berita baiknya, saat Anda tunaikan dua rakaat itu, pahalanya tetap dicatat sempurna. Lihat hadis jadi Al-Bukhari. Iza maridul abdu au safar kutiba lahu mithla makana alaihi muqiman sahiha. Kalau seorang hamba punya udzur, Masya Allah, atau kemudian dia safar, tidak bisa menunaikan ibadahnya seperti biasa, maka dengan kebiasaannya, pahalanya tetap dicatat secara sempurna, tanpa dikurangi sedikit pun. Sempurna. Masya Allah. Ya. Ini kalau antum misalnya sholat, di kilometer 57 lah berangkat itu kan, kemudian dikosor dua rakaat, waktunya masih longgar, luang, masih bisa santai aja, ada kesempatan sholat sunnah, masih bisa kita sholat sunnah, masih boleh? Boleh sholat sunnah? Gak usah, jangan terlalu soleh. Ya yang fardu aja antum kurangi, masa mau tambah dengan yang sunnah? Ya saat sholat sunnah tidak dikerjakan pun, pahala sholat sunnahnya sudah diberikan. Itu kemudahan namanya. Antum syaratnya biasa sholat sunnah. Begitu Anda enggak ngerjakan sholat sunnah karena terbiasa mengerjakan, itu pahalanya dicatatkan, Pak, Bu. Yang paling luar biasa itu perempuan. Perempuan-perempuan yang dalam sucinya biasa menunaikan ibadah, sholat sunnahnya dikerjakan, baca Qur'annya dikerjakan, itu ibu ya, catat ini. Dalam keadaan sedang liburnya, masa haidnya, itu semua pahalanya dituliskan, walaupun dia tidak mengerjakannya. Maka rugi, sangat rugi jika seorang perempuan dalam masa sucinya tidak memperbanyak ibadah. Ya, tidak memperbanyak ibadah, itu rugi luar biasa. Ya, tayyib. Puasa juga sama ya, saya contohkan, itu sudah kita ketahui bersama. Dalilnya Quran, surah kedua Al-Baqarah, di ayat 184. Ya, posisi paling kini, di pertengahan. Yang kedua, ya, nah ini yang paling menarik. Ini yang nanti kaitan dengan fikih ikhtilaf. Di antara kemudahan yang Allah berikan pada kita dalam proses penunaian ibadah, adalah munculnya keragaman-keragaman dalam penunaian ibadah tertentu, untuk memberikan keringanan, kemudahan pada hamba, karena tidak setiap hamba bisa menunaikan dengan cara yang sama. Kita sudah contohkan, misal, ya kan? Ragam bacaan Al-Quran, sampai yang paling mutawatir, 7 riwayat. Ya, mutawatir itu maksudnya, bisa dibaca dalam sholat, dan bisa dibaca di luar sholat. Disepakati oleh semua ulama, dan tidak ada celah untuk bisa mengingkarinya. Ini 7 riwayat. Ya, dari mulai riwayat Hafiz yang kita bacakan, ya dari Asim, ada riwayat Qalun, Warsh dari Nafi', ada sampai Khallad dan Khallaf, ya dari Hamzah, itu ada semua. Ya. Dan ini beragam. Tambah 3 yang masyhur. Ya, masyhur ini bisa dibaca di dalam Quran, tapi enggak bisa dibaca dalam sholat. Ya. Dan yang 4, tambah 4 lagi, syad. Syad ini enggak bisa dibaca dalam sholat, tidak bisa dibaca dalam bacaan Quran, tapi bisa digunakan sebagai bacaan tafsir. Jadi ada 14 riwayat yang sangat populer. Ya. Ustaz, bagaimana bisa ragamnya banyak seperti itu? Jangan kita ukur dengan kemampuan kita, karena orang lain belum tentu bisa melakukan seperti yang kita kerjakan. Di Arab itu, ya, Alhamdulillah saya sempat lihat beberapa negara di Arab, Allah anugerahi kita lihat di hampir 5 negara di Arab itu, kita lihat-lihat, itu ternyata Pak Ibu, di satu negara saja, di Saudi misalnya, itu sukunya banyak. Dan tidak setiap suku bisa mengucapkan kalimat yang sama. Apalagi kalau diteruskan sampai ke Syria, ke Palestina. Itu kalau antum ucapkan A, ada yang enggak bisa. Antum ucapkan A, dia bilang E. Kaisa haduk, kaisa hadik. Madrasa, madrasa. Ana, ani, anca, ente. Mungkin orang Betawi belajarnya ke situ. Ya, sebagian. Itu dia bisanya pakai E aja. Ya, disebut dengan imalah, imalah. Ya. Antum paksa-paksa. Kaifa haluk, kaifa halik, dipaksa sampai kiamat kurang 2 hari pun dia enggak akan bisa. Karena memang di situ lisannya enggak bisa dirubah. Ya sulit tuh keragaman di situ, ya. Tapi tidak merubah arti karena memang kemampuan dia bicara begitu. Seperti di kita pun ada sesungguhnya perbedaan-perbedaan dalam lahjah namanya. Ya, mohon izin, mohon maaf ya. Ini bukan mengecilkan satu dua golongan tidak, tapi kekhususan dan keragaman. Saya beri contoh misalnya, kita bilang sepeda. Sepeda, teman-teman Medan bilangnya apa? Sepeda. Sebagian mengatakan sepeda. Bendanya sama tidak? Sama, cara mengucapkannya beda karena ada kekhususan di lisannya dari pengaruh lingkungan yang ada di sekitarnya. Wih, kita janjian yuk. Di mana? Di Cicahum. Oh, Cicahum. Bisa beda, tapi yang dimaksud sama gitu ya. Nah, ini dalam riwayat-riwayat muncul seperti itu. Sehingga ketika nanti dibaca, bisa saya pernah contohkan wadduha, ya, mereka baca wadduha, tuarsh. Ya. Turun riwayat wadduha wallaili idza saji. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal uli walasawfa yu'tika rabbuka fatardi. Ya, bagi mereka itu biasa. Ya, saya pernah bacakan wadduha wal laili idza saja, itu cekikikan mereka tuh. Betul, ketawa itu karena enggak biasa lisannya. Seperti antum barangkali imam baca di sini wadduha bisa bubar jemaah itu. Ya, karena belum paham dibaca wadduha. Ini imam dari mana ya? Dari India apa dari Betawi gitu kan? Antum bisa keluar. Padahal belum tentu begitu itu riwayatnya. Nanti penting belajar itu supaya paham. Kalau Anda pergi ke satu negara tertentu punya tugas misalnya kan, pergi ke Libya, tiba-tiba imamnya bacanya pendek Maliki Yaumiddin-nya. Biasa kita baca Maliki Yaumiddin karena di sana qalun dia baca pendek. Maliki Yaumiddin pendek. Gak usah ditanya dulu dalam sholat. Kok begitu ya? Nah, gak usah tunggu dulu, selesaikan, belum paham, tanyakan. Itu riwayat qalun namanya. Ada keragaman. Dan dua artinya sama. Tidak ada perbedaan. Ah, ini kan gampang urusannya, tinggal pendek dengan panjang. Ma, kenapa gak satu saja? Bagi kita. Tapi sebagian orang Arab itu sulit mengucapkan itu. Masa sih? Gak usah begitu, memang begitu. Di lisannya gak bisa, dipaksa-paksa sulit. Ya. Nah, jadi kalau kita kembalikan ada keragaman yang bisa didapatkan dalam persoalan ini. Hati-hati jangan dijadikan bahan kemudian untuk jadi rame, tidak. Di Libya pernah kejadian dua penghafal Quran langsung santri gitu kan. Tayib, padahal belajar di syekh yang sama. Yang satu menggunakan riwayat hafiz, yang satu qalun. Begitu baca hafiz kan dia menggunakan sad. Sad. Jadi ketika baca ihdinash shiratal mustaqim pakai sad. Tayib, yang qalun pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Keduanya bertemu, kemudian satu pakai sad, alhamdulillah, satu pakai sin. Yang keduanya kemudian berdiskusi, jadi berdebat. Kamu keliru, harusnya pakai sin. Dan temukti kamu yang salah, harusnya pakai sad. Tayyib, datanglah kemudian, nadzabila syekhina, pergi ke guru kita aja, kita minta fatwa. Mana yang kita diantara kita yang benar? Datang keduanya pada syekhnya, bertanya, syekhnya bijak sekali. Kata syekhnya, enta ikra ya bunai, kamu baca nak. Yang pertama dia baca ihdinas siratal mustaqim pakai sad. Enta ikra, yang kedua kamu baca, yang kedua dia baca ihdinas siratal mustaqim pakai sin. Apa kata syekhnya? Masya Allah, antuma mukhti'an, kalian berdua salah. Yang benar pakai zai, ihdinas siratal mustaqim, bukan sad, bukan sin, tapi zai. Ternyata ada riwayat yang ketiga dari Kunbul. Gurunya ingin menyampaikan kalau belum paham sesuatu jangan dulu rame, tapi coba cek dulu, mungkin di situ ada sumber yang bisa digunakan dalam kehidupan sebagai tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas di sini? Baik, ini di antara kemudahan. Nanti kita akan lihat beberapa yang lainnya. Kedua, ada lagi ajaran-ajaran yang disampaikan tidak langsung tapi bertahap. Ya, disampaikan secara bertahap. Bahkan nanti karena bertahap ini prosesnya, hadisnya bisa banyak. Ya, jadi bukan cuma satu dua hadis. Kadang Nabi bicara lagi di tempat ini, kemudian bicara di tempat yang berbeda, gitu kan? Tayyib. Yang jadi masalah, setiap Nabi menyampaikan di satu tempat, itu tidak setiap Nabi pergi semua orang bisa ikut. Nabi dari Madinah pergi ke Quba. Semua orang Madinah ikut ke Quba. Madinah kosong. Kan? Jadi ketika Nabi ke Quba, sebagian ikut, sebagian lain tidak. Nabi ke Badar, sebagian ikut, sebagian tidak. Nah, kadang-kadang dalam situasi ini muncul wahyu, turun wahyu misalnya di Quba yang didengar oleh orang yang ikut dengan Nabi, yang lain tidak melihat, kan? Atau tidak mendengarnya. Pergi ke satu tempat misalnya ada persoalan ditanya, Nabi jawab, yang lain belum tentu dengar. Nah, dari sini kemudian muncul turunan-turunan hukum yang saat dipraktekan itu bisa berbeda-beda. Contoh paling gampang bismillah. Bismillah itu sampai ada 70 hadis, Pak. 70 hadis. Bacaan bismillah dalam Al-Fatihah. 70 hadis. Asalnya kalimat bismillah ini ketika Nabi baca Al-Fatihah, asalnya tidak dibaca sama sekali. Tidak dibaca. Itu di Fatrah Makkah, ya, setahun sebelum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, perintah salat turun. Kalau dibacakan Al-Fatihah, itu tidak menggunakan bismillah. Ya, langsung alhamdulillah. Ya. Karena itu kalau antum misalnya membaca hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahlu Makkah, muhajirin, misal sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kan? Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum jami'an, maka antum akan mendengar hadis-hadisnya langsung ke alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Yang jadi masalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kemudian hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, kan? Tiba-tiba Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anaknya Abbas, masih kecil nih. Ya, oleh bapaknya selalu dibawa untuk ikut ke ta'lim Nabi. Ini masyaallah. Bapaknya itu pengusaha, Pak. Paman Nabi, jadi keluarga Nabi, pengusaha sukses, bisnisnya banyak, sibuk. Tapi di balik kesibukannya masih bisa meluangkan waktu untuk belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam 168 jam itu seminggu selalu ada waktu untuk belajar. Sampai hafal 200 hadis. 200 hadis. Anda bayangkan, paman Nabi, keluarga Nabi, dekat dengan Nabi, sudah pasti di surganya bersama Nabi karena bagian dari keluarga Nabi. Ya, di balik kesibukan dunia sukses, usaha maju, hafal Quran, ibadah sunnah dikerjakan, tahajud juga, masya Allah, puasa sunnah juga, hafal 200 hadis. Antum bukan paman Nabi, kerabat Nabi juga bukan, tetangga juga bukan, surga masih jauh, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, sesibuk apa sih? Sesibuk apa kita? Jangankan 200 hadis, 2 hadis juga belum bisa dipelajari. Yang paling menarik, paman Nabi masih mau ta'lim dengan keadaan luar biasa, sangat terbatas. Antum, tempatnya enak, nyaman, ada AC-nya, karpetnya luar biasa, ustadznya datang sendiri, kajiannya direkam, habis ta'lim ada sarapannya. Masih belum belajar juga. Dengan cara apa lagi masih difasilitasi? Bahkan Nabi pun belajar. Nabi belajar dengan malaikat Jibril, silahkan cek. Selalu ada waktu untuk belajar. Level Nabi masih belajar. Rasulullah dekat dengan Allah, panglima tertinggi, beliau pemimpin umat, turun Quran pada beliau, masih mau belajar. Dan keluarganya sukses, istrinya 9, cucunya luar biasa baik, anugerahnya luar biasa tinggi. Antum, Rasul bukan, Nabi bukan, Quran tidak turun pada antum, panglima bukan, presiden bukan, masya Allah, istri 1, masih ada yang jomblo juga, kan? Gak mau belajar, kan aneh. Saya tidak bicara kasus yang lain ya, ini cuma bandingan saja, betapa kita sebetulnya mesti melihat diri itu. Cita-cita masuk surga kan aneh itu. Cita-cita masuk surga tapi tahu amalan kurang. Makanya kata Ali bin Abi Thalib rahimahullah wajah, beliau menyampaikan, yang paling aneh itu manusia. Pengen ke surga tapi selalu mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Tidak ingin ke neraka tapi senantiasa mengerjakan perbuatan yang menjerumuskan dia ke neraka. Tahu ada siksa kubur tapi selalu mengerjakan amalan yang membuat dia tersiksa dalam kuburnya. Itu sesuatu yang harus coba kita hindari dalam kehidupan. Jelas ya? Nah, Ibnu Abbas, kalau Abbas ini tidak sempat ta'lim, maka anaknya yang disimpan di tempat ta'limnya Nabi. Allahu Akbar, ta'lim dengan Rasulullah SAW, Nabi meninggal, usianya masih muda, kisaran 13-14 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. 2000 hadis. Ini ternyata setiap anak yang dibawa itu luar biasa. Kami mendapatkan hasil penelitian terbaru, ternyata Masya Allah, setiap manusia itu potensi kecerdasannya, otaknya itu 90% cerdas. Tidak ada yang bodoh. Ya, dan benar ternyata itu isyarat dari Al-Quran kan, semuanya diberikan potensi pengetahuan di Quran surah kedua 31, posisi paling kiri sebelah atas. Di semua punya potensi. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, kami ajarkan pada Adam semua jenis pengetahuan. Ya, maaf, Adam manusia bukan? Halo? Manusia. Baik, Nabi bukan? Hah? Baik, ini Adam manusia bukan? Manusia, tahu dari mana? Baik, Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar, saya akan ciptakan seorang manusia diberi nama dengan Adam. Quran surah ke-2 ayat 31. Jadi Adam manusia. Nabi bukan? Tahu dari mana? Quran surah ketiga ayat 33, posisi paling kiri sebelah atas. Inna Allah astafa Adam. Allah memilih Adam sebagai nabi dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Adam, nabi. Baik. Kita manusia bukan? Kita. Manusia bukan? Pikir-pikir dulu. Baik, manusia. Sama-sama manusia. Nabi bukan? Awas, bukan. Baik. Allah ajarkan pada Adam semua jenis ragam pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Semua diajarkan. Semua. Karena Adam manusia, kita pun manusia. Bahkan menariknya kita disebut anak keturunan Adam, Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Qur'an di 7 ayat berbeda. Bani Adam, anak cucunya Adam. Quran surah 7 ayat 31. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak keturunan Adam. Karena Adam manusia, kita manusia, sama-sama manusia, maka saat Allah mengajarkan pada Adam, kita pun diberikan potensinya. Cuma bedanya karena Adam nabi, pengajarannya langsung diajarkan oleh Allah sebagai fitrah para nabi semuanya. Di para nabi itu langsung mendapat pengajaran dari Allah. Karena kita bukan nabi, kita hanya diberikan potensi. Cara membangkitkannya mesti belajar untuk mengeluarkan potensi itu. Jadi kalau kita mau jadi apapun dalam kehidupan di muka bumi ini, bisa kita raih asal mau belajar. Makanya ayat pertama yang turun pada Nabi beda dengan umat sebelumnya. Iqra, belajar kamu. Baca, belajar, maksimalkan. Ketika dipelajari apa yang terjadi? Dahsyat. Romawi kalah, Persia kalah, dan muncul peradaban. Iqra. Dan ternyata tidak ada manusia yang bodoh. 90% cerdas. 90%. 5%-nya genius. Genius, ya. Jadi kalau ada orang genius, jangan dulu bangga karena cuma 5%. Ya. Dan 5%-nya lagi error. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang error, bahkan disebut idiot dan sebagainya, jangan berkecil hati karena dia masih punya 90% untuk cerdas, 5%-nya untuk genius. Ya, bukankah sering diangkat-angkat Einstein itu disebut idiot oleh gurunya, disebut tertinggal, tapi yang paling menarik beliau baca belajar dengan gurunya yang non-muslim, gak paham-paham. Begitu lari dari sekolah, baca buku orang Islam, langsung mengerti. Padahal orangnya sudah gak ada. Di situ berubah, menemukan teori-teori dan sebagainya. Sampai nanti satu saat kita diskusi. Ternyata sebagian dari teori relativitas itu ditemukan kemudian dalam Al-Quran oleh seorang muslim dan ditafsirkan itu sampai turunan desimal yang paling bawahnya. Ya, dan patut ada dugaan bahwa di situ kemudian ditemukan oleh Einstein, lahir dalam teori relativitas yang di MC kuadrat itu. Ya, nanti satu saat kita bahas lebih jauh ya. Tentunya dengan bersanding dengan pakar-pakar di bidangnya supaya lebih jelas dan ustadznya nggak ngarang ya. Jadi kan kalau bukan domainnya nggak usah bicara. Ya kami para ustadz bicara dalam konteks agama saja. Urusan yang lain itu urusan di bidang yang lainnya. Silahkan antum cek. Para ustadz itu tidak pernah mengambil yang bukan bidangnya. Ada pernah ustadz bikin seminar cara membuat pesawat terbang misalnya. Siapa yang mau hadir? Penemuan terbaru, pesawat terbang versi kupu-kupu. Ada versinya lalat. Begitu terbang kepak-kepak-kepak-kepak, siapa yang mau datang? Nggak ada gitu kan? Tapi yang paling menarik sekarang, semua orang terbalik bicara masalah agama. Nggak ada otoritas di situ. Seakan-akan tidak ada gitu kan? Cuma silahkan cek. Insinyur bicara masalah agama. Politikus bicara masalah agama. Ekonom bicara masalah agama. Seakan-akan pakar di bidangnya. Kalau semua sudah memberikan fatwa, lantas otoritas ada di mana nanti? Itu yang paling bahaya. Baik. Jadi kalau bukan antum yang hafal Quran, anaknya mesti hafal. Mesti ada di akhirat yang dibanggakan. Saya sering sampaikan kalau cuma urusan dunia, juara fisika, itu sudah banyak yang dapat olimpiade. Jangankan muslim, non-muslim sudah banyak. Perlombaan kita bukan di situ. Di akhirat tuh mesti ada satu. Masa antum keluarga besar nggak ada satu yang penghafal Quran? Di akhirat, dia yang akan bawa mahkota, dipakaikan di kepala antum. Ya ayo berlomba. Anak orang lain mungkin sudah. Anak kita ada di mana? Itu yang harus kita tampilkan. Dan itu nyata, Nabi berjanji itu. Nabi berjanji, di hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 2915 itu. Itu begitu akan dinaikkan ke surga, itu Allah kemudian langsung sapa ibunya, masuk surga bersama-sama ke surga. Masuk surga, bersama-sama keluarganya ke surga. Quran surah 52 ayat 21 itu. Ya, dia berangkat, dan anaknya pimpin, pakai jubah, pakai mahkota, naik, datang itu. Antum ada di mana? Makanya di Palestina itu ya, anak-anak kecil tuh, 4 tahun, 5 tahun sudah berlomba tuh menghafal Quran. Termasuk di Libya, kalau ada remaja nggak hafal Quran tuh aib, susah nemukan teman itu. Lihat candanya, kalau ada anak 4 tahun sudah hafal Quran, temannya belum hafal, lihat canda hadisnya ya, yang dikaitkan pada hadis. Nanti diminta naik ke surga, ya lihat bahasanya. Iqra, silahkan bacakan Qurannya, waqar dan naik. Fa inna akhira qira'atika akhiru manzilatika, akhir bacaan Quranmu di situ tempat tinggalmu. Dan nanti banyak yang menyesal saat masuk surga. Kalau masuk neraka nyesal, biarin aja. ini masuk neraka, masuk surga menyesal. Di saat dia bacakan ayat Quran itu semakin naik. Ada yang baru 5 ayat tiba-tiba menyesal. Ya Allah, kenapa dulu enggak 10 ayat? Karena yang 10 ayat naik lebih tinggi lagi dan keindahannya lebih daripada yang 5 ayat. Yang 10 ayat menyesal, ya Allah, kenapa saya baru 10 ayat? Karena yang 20 ayat naik lagi ke atasnya. Semakin tinggi, semakin indah lagi. Anak-anak Palestina yang 4 tahun sudah pada hafal Quran tuh. Kalau temannya belum hafal Quran, dia lihat candanya. Nanti kalau saya sudah di atas, kamu saya dadahin di bawah ya. Yang belum hafal tuh 15 juz, 18 juz, 10 juz. Antum yang dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, apa yang mau dibawa di akhirat nanti? Karena semua akan hilang saat di dunia. Selesai. Apa yang mau dibanggakan? Dan satu saat kita pasti akan berpulang. Satu saat meninggal. Tanpa pernah ada pilihan, niscaya semua terjadi. Karena itu bertakwalah kepada Allah, sahabat saja. Sahabat yang sebagian mereka disebut dengan lisan Nabi masuk surga tanpa hisab, sudah menyiapkan anaknya. Dan mesti hebat, lebih bagus daripada bapaknya. Masa kita yang bukan sahabat masih main-main dalam kehidupan diri? Ayolah, cari sekolah yang baik-baik. Sekarang banyak sekolah yang umumnya bagus, agamanya juga kuat. Katanya pengen anaknya soleh, bisa menunaikan sholat dengan baik, bisa hafal Quran, tapi disekolahkan di tempat yang tidak mengajarkan sholat. Di tempat yang tidak mengajarkan Quran, bagaimana bisa dekat dengan Allah? Halo, jelas? Baik. Kita teruskan sebentar ya. Ya, kita ambil contoh dulu. Ya, pelan-pelan. Toh kita berhenti sejenak ya, untuk memberi kesempatan dulu, sampai ke jam 6, kalau ada yang ingin ditanyakan dari hal-hal yang pernah disampaikan tadi, nanti saya persilahkan. Kalau tidak ada dari paparan ini, nanti kita akan ambil satu aplikasi lagi. Ya, sampai ke jam 6 kita selesai supaya ada kesempatan sholat syuruk. Ya. Maaf, sebentar saya tanya dulu, jelas hukumnya? Uraian jelas? Paham insya Allah? Baik, kita ambil dulu sebentar ya. Teori lanjutannya sebentar, singkat dulu. Setelah itu kita anggap selesai untuk bagian pertemuan kita hari ini. Ya, bismillah. Nah, sekarang perhatikan bagian pentingnya. Ini kan tadi kita sudah belajar karakteristik bagian pertama. Ya, kita aplikasi dulu, nanti pertemuan berikutnya karakteristik bagian kedua. Ya. Masih ingat tadi? Pelan-pelan. Kalau kita ingin menunaikan satu ibadah, maka mesti ada dasar. Disebut dengan apa dasarnya? Orang belajar itu terbagi pada 4 kelompok ya. Ada yang cepat ingat, lambat lupa ya. Ada yang cepat ingat, cepat lupa. Ada yang lambat ingat, lambat lupa. Dan ada yang lambat ingat, cepat lupa. Baik ya. Baik. Antum yang mana ini? Tayyib, teman-teman, dalil. Dan dalil itu mesti bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sekarang pertanyaannya, apakah setiap baca Al-Quran sudah langsung bisa dipahami sebagai dalil? Taib. Dan menjadi sumber hukum yang kita langsung bisa praktekkan? Ternyata tidak. Membaca Al-Quran juga ada turunan-turunan ilmunya. Tidak setiap orang yang bahkan hafal Quran pun diberikan kewenangan untuk memberikan fatwa dengan isi Qurannya. Karena ada turunan ilmu lagi yang mesti dipelajari. Ya, banyak sahabat Nabi itu hampir semua hafal Quran. Tapi tidak semua bisa berfatwa. Sahabat saja tidak berfatwa kalau nggak ada ilmunya. Masa yang bukan sahabat mau cepat memberikan fatwa? Mesti ada turunan ilmu di situ yang harus dipelajari. Nah, ini yang mau saya sampaikan, termasuk menggambarkan contoh situasi terkini di masa saat ini. Ya. Pertama, saya berikan agak cepat ya, untuk pengetahuan dulu. Jadi kalau menemukan nanti yang keluar dari jalur ini, langsung tinggalkan orang-orang itu. Karena pasti ada masalah, ya, masalah dalam penafsirannya. Kita lihat, yang pertama, kalau ingin memahami isi Al-Quran, maka kaidah yang pertama, ada kaidah yang disebut dengan rumus, siyaq, lihaq dan sibak. Saya tulis pakai bahasa Arab dulu ya, supaya nampak lebih jelas. Maaf, kelihatan insya Allah? Belum saya tulis. Bagaimana kelihatannya? Baik. Sebentar lagi makan insya Allah sarapannya. Ya, dulu kan belum saya tulis apa-apa. Bagaimana bisa kelihatan? Ya. Sebentar lagi insya Allah, sebentar lagi ya. Sabar ya. Baik, bismillah. Siap. Ya, bukan menjebak ya, tidak boleh menjebak ya. Konsentrasi. Baik. Siyaq. Baik, bismillah. Yang kedua, sibak. 2S, 1L. Siyaq. Yang ketiga, lihaq. Bismillah. Nah, kita berhenti di sini. Perhatikan kalimatnya. Apa itu siyaq? Siyaq itu adalah ayat yang sedang dibaca sebagai sumber hukum. Ayat yang sedang dibaca sebagai sumber hukum. Kita langsung ambil contoh ya, yang sekarang saja ya, yang kontekstual sifatnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 62, posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah kedua ayat 62. Ini sedang diambil oleh karangan orang-orang liberal, gitu kan? Yang kalangan pengagum pluralisme dan sebagainya, sebagai rujukan dari mereka untuk mengatakan semua agama sama. Baik, lihat kalimatnya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina. Awas. Belum selesai ayatnya sampai sini. Man amana billahi, kan? Siapa yang semuanya beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka dijamin mereka tidak akan pernah merasa gelisah dan tidak akan pernah merasakan kesedihan dalam hidupnya. Ini yang disebut dengan siyak. Jadi maksudnya, kalau Anda sedang membaca ayat Al-Qur'an, tuntaskan sampai ke ujung ayatnya, jangan dipotong-potong kalimat ayatnya. Jadi hukum dalam ayat Qur'an bisa menjadi hukum yang benar, pertama kaidahnya siyak. Dibaca secara tuntas ayatnya. Jelas? Mohon maaf, kalangan orang-orang liberal sering memotong ayat ini, berhenti di satu kalimat. Ya, lihat-lihat kalimatnya, mereka potong. Innal ladzina amanu, sungguh orang-orang yang beriman itu, maksud mereka muslim. Wal ladzina hadu, orang Yahudi. Wan nasara, orang Nasrani, ya Kristen, ya sekarang. Kemudian wasabiina, penyembah-penyembah bintang yang kemudian dikorelasikan dengan agama-agama Samawi dan seterusnya. Ya, masya Allah, mereka katakan ini ayat tentang pluralisme agama. Tapi mereka potong sampai sini, tidak diteruskan ayatnya. Ya, tidak diteruskan ayatnya. Kalau cuma sampai sini tidak lengkap artinya. Jadi ada orang-orang yang sengaja motong-motong ayat untuk kepentingan pribadinya saja atau kepentingan misi dunianya. Ini yang berbahaya. Jadi tidak mungkin satu ayat bisa menjadi sumber hukum kalau tidak bisa dibaca total. Ayatnya berkata, orang-orang Muslim yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, para agama-agama Samawi, sepanjang mau beriman kepada Allah. Di syaratnya kalau beriman. Iman. Ini syaratnya. Baru dapat jaminan. Silahkan, orang Amerika, orang Cina, orang Rusia, sepanjang punya KTP, boleh jadi warga negara Indonesia. Baik, kalau tidak punya KTP, boleh enggak? Tidak, selesai. Kalau tidak punya KTP, tidak. Artinya apa? Ini bahasa balaghah ini, bahasa ungkapan yang tinggi. Kamu mengatakan muslim? Ya. Kamu mengatakan beda? Ya, silahkan non-muslim. Ada yang Kristen, ada yang Yahudi, macam-macam. Ah, kamu akan mendapatkan ketenangan jiwa, rahmat dari Allah. Semuanya akan dapat sepanjang mau beriman kepada Allah. Ini syaratnya. Di ini jangan dipotong. Kalau ini dipotong bisa berbahaya maknanya. Jelas sampai sini? Maka nanti kalau ada yang mengatakan kemudian semua agama sama, dalilnya di sini, antum bisa jawab. Itu enggak benar. Antum suka motong-motong ayat. Ya kan? Jelas sampai sini? Baik. Kalau dipotong-potong kan gak enak. Ya. Pak Dwi orangnya galak. Misalkan, ya, Pak Dwi orangnya galak. Sampai sini aja. Padahal kalimatnya belum sempurna. Ternyata berita itu tidak benar. Ya, ternyata berita itu tidak benar. Dipotong sampai kalimat itu, makna yang muncul kan berbeda. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Halo, jelas? Baik. Apakah kemudian kalau sudah dibaca satu ayat penuh, ya, maaf, Al-Baqarah surah kedua ayat 62. Terapkan hal yang sama. Al-Ma'idah 51. Ya, Quran surah 5 ayat 51. Posisi paling kanan sebelah atas. Gak bisa dipotong-potong. Teruskan ayatnya. Antum potong bisa keliru. Ya, sempurna. Apakah setiap dibaca sempurna ayatnya satu ayat sudah menjadikan hukumnya lengkap? Belum tentu. Ada kaidah kedua disebut dengan sibak. Sibak itu artinya lihat hubungan, korelasi ayat yang dibaca ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi dari Al-Baqarah 62 diurut 61, 60, 59 sampai ke Al-Fatihah. Ada enggak hubungannya satu ayat ini dengan ayat sebelumnya di Quran sampai ke Al-Fatihah ayat pertama? Baik, setelah itu kalau sudah paham ini, oh iya ada hubungannya. Apakah sempurna juga hukumnya? Belum, belum. Karena antum pun mesti lihat dengan lihaq. Lihaq itu korelasinya dengan ayat setelahnya. Adakah hubungan dengan ayat 63, 64, sampai dengan An-Nas? Sampai dengan An-Nas. Jadi untuk menghadirkan satu hukum di ayat Quran saja, itu enggak sembarangan. Minimal hafal Qurannya. Minimal paham maknanya. Itu belum turunan ilmu yang lainnya. Ada ilmu bahasa Arab, ada nahu, ada saraf, ada balaghah, ada arud, dan sebagainya. Itu nanti yang sebagian bisa kita coba turunkan beberapa turunan-turunan yang lainnya. Saya mau tutup dulu dengan memberikan contoh sederhana. Ya. Saya mohon maaf ya, perhatikan sebentar, ringan saja. Saya tutup di sini. Bismillah. Baca ayat Quran, teori pertama apa? Siap. Untuk siap pun tidak sekedar dibaca. Bagaimana bisa paham satu ayat ini sebelum digabungkan dengan sebelum atau setelahnya? Maka paling minimal itu harus menguasai dulu ilmu bahasa. Yang cabang utamanya, pokoknya itu ada empat. Ada empat. Satu disebut dengan nahu. Itu. Nahu untuk menentukan ujung harakat. Antum baca keliru, bisa salah maknanya. Ya, misal, saya tuliskan begini. Daraba. Okay? Pelan-pelan. Aliyun. Amran. Gini misal. Daraba Aliyun Amran. Ini pakai un, ini pakai an. Artinya, Ali memukul Amr. Ali memukul Amr. Tapi kalau harokatnya saya robah, tulisannya tetap sama begini. Ya, harokatnya saya robah. Tayyib. Daraba Aliyan. Yan. Begini. Amrun, ini un. Maka berubah kalimatnya. Ingat, urutannya sama, tapi mana yang berubah? Amr yang pukul Ali. Amr yang pukul Ali. Jadi salah baca harakat itu bisa keliru dalam pemaknaan. Bisa tidak tepat. Man dengan min itu beda. Antum baca surah Al-Insan misalnya kan? Surah ke-60, surah ke-76, ya. Surah Al-Insan, surah ke-76 dari ayat ke-20-nya sampai ayat 23-nya. Nanti ada ayat berbunyi wa idza raaita thamma, bukan thumma, wa idza raaita thamma, ya, raaita na'iman wa mulkan 'azima. Thamma dengan thumma tulisannya sama tapi harakatnya beda, itu bisa lain. Kalau thumma kemudian, thumma kalla saya'lamun, kemudian nanti akan tahu, tapi thamma artinya di sana, di sana jauh. Thamma sama dengan hunaka. Thamma, antum keliru baca Quran bisa dibaca dengan thumma, itu bisa berbeda. Ya, yang jadi masalah dalam tulisan bahasa Arab kadang-kadang gak ada harokatnya. Nanti ilmu nahu yang bisa membawa pada turunan itu. Ya, dan di sini ada beberapa turunan kitab-kitab lagi. Satu huruf saja misalnya, ya, antum taunya kan alif, ba, ta, fa dan seterusnya. Itu ada maknanya. Huruf ba saja itu ada 14 makna. Jadi kalau antum baca Quran menemukan huruf ba, apa tuh di antara 14 makna itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya maknanya apa di situ? Ada 14 makna di situ. Nah, ini tidak mudah ya, itu nahu. Kemudian daraba memukul. Kalau akan pukul apa? Kalau yang mukul siapa? Daraba mukul. Akan memukul yadrib. Orang yang mukul darib. Itu ilmu sharaf. Saya duduk, saya mau duduk, itu beda. Duduklah itu lain. Itu ilmu sharaf. Baik. Yang ketiga balaghah, ini yang paling penting. Makanya saya agak cepat. Ilmu balaghah itu ilmu untuk memaknai nilai bahasa secara sastra. Tingkatnya tinggi. Sedangkan Al-Quran mengandung tingkat sastra yang paling tinggi. Bahasanya enggak sembarangan, termasuk hadis. Antum tidak menguasai ilmu balaghah, bisa keliru. Dan balaghah diturunkan lagi dengan tiga cabang ilmu. Satu ma'ani, memilih kata. Dua bayan, menerangkan kata. Tiga badi', penghias kata. Nah, semua bahasa Al-Quran pada umumnya termasuk hadis itu menggunakan tiga cabang ilmu pengetahuan ini. Ya, balaghah. Bahasanya kadang-kadang banyak bahasa kiasan. Antum tidak belajar tentang ilmu balaghah, itu bisa keliru. Ya, bisa keliru. Nanti banyak ungkapan-ungkapan di Quran yang harus dibaca dengan ilmu ini. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Apa tuh maksudnya? Ilmunya ini. Bisa keliru, bahkan kalau membayangkan bisa salah. Ya, itu baru ayat-ayat. Ya, ada muhkamat, ada mutasyabihat, bagaimana cara memahaminya, bagaimana cara mengimaninya. Apalagi nanti di hadis-hadis Nabi. Ya, tidak sedikit orang yang ketika membaca, tekstual membaca, tapi salah memahami. Karena tidak mendalami unsur ilmu ini. Ya. Saya pernah contohkan kan di pertemuan lalu. Ya, mohon izin, maaf. Makan yang sunnah dengan apa? Tangan. Berapa jari? Tiga jari. Itu baru dibaca secara tekstual. Tapi kalau antum baca pakai ilmu balaghah, maknanya bukan itu. Bukan itu maknanya. Bukan antum harus makan dengan tiga jari. Kalau lebih daripada tiga jari bukan sunnah. Bukan. Itu keliru memahami. Ya, ternyata ketika Nabi sedang bicara itu, Nabi memegang kurma begini dengan tiga jarinya. Di kurma yang dipegang. Itu menggunakan nanti kinayah, ya, ungkapan untuk meminjam satu keadaan yang diterangkan lewat asbabul wurud, sebab menyampaikan itu. Maksud Nabi, Nabi ingin mengajarkan bahwa makanlah kalian seperti ini, kata Nabi. Kurma dipegang dengan tiga jarinya. Kalau megang kurma dengan lima jari, artinya apa? Ah, bahasa Jepangnya rowok gitu kan? Diambil banyak begini, ya kan? Taib. Di maksudnya makan dengan jemari ataupun perangkat tangan sesuai dengan kadar makanannya. Zaman Nabi sudah ada syurbah, sup sudah ada, roti sobek sudah ada, kan? Kambing, daging kambingnya sudah ada, macam-macam. ya. Dan apa yang digunakan sesuai dengan kadar makanan. Kadang gunakan 5 jarinya, kadang dengan 2 tangannya. Jadi yang sunnah itu antum gunakan perangkat makan sesuai dengan kadar makanannya. Antum makan sayur asam pakai apa? Ya itu sunnahnya. Gak mungkin pakai jari begini. Bagaimana nanti ngambil airnya? Gitu kan? Taib, antum makan nasi berapa jari? Saya mau sesuai sunnah 3 jari aja. Begini kapan habisnya? Gitu kan? Nanti ada kesesuaian di situ, ya. Dan nanti ada praktek-praktek yang kemudian kita mesti lihat nanti. Apalagi kalau bicara-bicara yang lebih kompleks lagi tentang isbal. Apa yang dimaksud isbal di situ? Apakah yang dimaksud pakaiannya atau sifatnya atau sikapnya? Bagaimana menyikapinya? Itu banyak bahasa kiasan di situ. Banyak bahasa kiasan. Yang paling menarik kadang-kadang Nabi menyampaikan itu dengan canda supaya suasana cair, tidak terlampau tegang. Ada seorang nenek datang pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aina ana fil jannah? Ya Rasulullah, saya ada di mana di surga? Kata Nabi, ma kunti fil jannah. Nenek tidak ada di surga. Hah? Kaget. Sedih, tidak banyak tanya lagi, tiba-tiba meninggalkan Rasulullah SAW. Fatarakat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faltaqat bi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Di jalan ketemu dengan Umar, kelihatan sedih. Mabiki, kata Umar, kenapa kamu? Ada qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aina ana fil jannah? Saya bertanya pada Nabi, saya ada di mana di surga? Faqala ma kunti fil jannah. Nabi berkata, kamu tidak ada di surga. Saya sudah capek-capek beribadah sampai saat ini, katanya, enggak ada ke surga. Umar tertawa pada saat itu. Makin heran lagi, kenapa kamu tertawa, katanya. Ya, kata Umar, wah, laqad shadaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Benar kata Nabi, karena di surga tidak akan pernah ada nenek-nenek. Akan kembali pada kondisi remaja yang cantik dan nyaman dalam kondisi kehidupannya. Tiba-tiba langsung tertawa jingkrak-jingkrak bikin syair, Pak, di tengah jalan itu. Itu bahasa kiasan balaghah gitu kan. Kalau enggak ditangkap dengan ilmunya, bisa kecewa kita. Bisa enggak paham. Nanti ada turunan-turunan kita pelajari. Terakhir ilmu arud, ya, arud. Arud itu nanti satu ilmu yang membedakan antara syair dengan Quran. Karena nanti ada orang menuduh, ya, maaf, menuduh Quran itu syair. Syair itu digunakan dalam bahasa musik, beda. Ya, untuk membedakan ilmunya arud. Arud itu punya 16 cabang ilmu lagi, disebut dengan bahar. Nanti bisa dilihat bedanya. Nah, ini mempelajari ilmu ini penting untuk memberikan hukum pada orang-orang yang membacakan Quran dengan langgam-langgam tertentu yang sudah dikenal atau populer dengan hal-hal yang lain semacam musik dan sebagainya. Kayak kemarin udah baca Quran langgam Jawa gitu kan? Ada kemudian pakai yang langgam Sunda, langgam macam-macam. Boleh enggak itu? Untuk menjawabnya harus belajar ilmu arud. Ya, dalam ilmu arud banyak. Misal saya kasih yang madid, ya. Yang madid, ada yang tawil dulu. Ya, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu. Kifanab ki min zikr habibin wa manzili, bisaktili wa bainan dakhuli fahawmali. Mufa'alatun, mufa'alatun, mufa'alatun, mufa'alatun, mufa'alatun, mufa'alatun. Muncul qasidah dari situ. Tala'al badru alayna min thaniyatil wada' wajabah syukru alayna. Ya, mada'alillahi da'i. Pernah dengar itu? Sampai ada yang syairnya kan? Sampai ada iramanya kan? Tala'al badru alayna. Itu dari ilmu arud. Muncul syair. Tapi maaf ya, sefasih-fasihnya mereka mengatakan kalimat itu, enggak pernah baca Quran pakai langgam itu. Wadduha wallayli idza saja. Enggak ada. Dan waliyadzu billah. Pernah enggak dengar kalimat itu? Enggak pernah. Jadi orang Arab saja yang punya langgam musik tidak pernah menggunakan bacaan Quran dengan bacaan itu. Ilmunya arud. Ya. Jadi orang Arab saja, maaf sebodoh-bodohnya orang jahiliyah, paham, oh ini yang harus dibaca, ini yang enggak. Sepintar-pintar orang sekarang, lebih daripada jahiliyah. Pasti ada yang salah di situ, ya. Baik, karena itu saya coba cukupkan dulu sampai sini. Nanti kita gali lebih dalam dan kita tampilkan contoh-contoh soalnya yang boleh antum copy. Antum boleh copy materinya. Pertemuan berikutnya insya Allah saya berikan silabus. Nanti insya Allah antum paham sebelum belajar. Ini yang akan dipelajari. Saya tunjukkan kitabnya nanti. Kita coba terjemahkan pelan-pelan. Kita bahas contoh-contohnya. Hasilnya seperti apa. Termasuk kalau nanti ada yang memberikan pandangan lain, silahkan. Saya sangat terbuka. Kalau apa yang saya sampaikan ada benarnya, itu petunjuk Allah dan Rasulnya. Tapi kalau apa yang saya sampaikan disebut keliru, tolong tunjukkan pada saya di mana kelirunya, supaya saya cepat koreksi, saya istighfari, dan cepat tinggalkan pendapat saya yang keliru. Jangan dijadikan perdebatan. Ambil pendapat Ustaz lain yang lebih sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh-contohnya nanti yang kita bahas. Ada masalah doa iftitah, ya, mana yang benar, ada akar masalahnya apa, rumusan soalnya apa, dalilnya mana, nah, kemudian ini solusinya, ada tentang doa makan, ya, mana yang sunnah, apa kalau membalikkan atau bismillah, seperti apa melihatnya, kita nanti tunjukkan kitabnya, ini solusinya, mengangkat tangan saat berdoa, kan? Apakah selesai sholat mengangkat tangannya dua begini, atau jangan-jangan tidak mengangkat tangan, kalau khutbah Jumat keduanya diangkat, toh khatibnya cuma satu jari saja. Ya, mana dalilnya, seperti apa gambarannya, nanti kita lihat, ya. Nah, ini cara mengangkat tangannya seperti apa dan seterusnya, ya. Nanti banyak masalah-masalah sampai kita bahas nanti masalah-masalah seperti isbal, ya, jenggot, macam-macam dan seterusnya. Dan beberapa hal yang mungkin Anda ingin usulkan, silakan. Nanti kita bedah ya masalah-masalahnya, sumbernya, ulamanya, sampai ke kitabnya. Kita akan perlihatkan di kitabnya. Sampai insya Allah kita paham betul dengan hal yang ditampilkan itu. Jelas sampai sini? Saya ingin pastikan, kalau tidak jelas, tidak paham, jangan dulu berhenti. Ya, Anda tinggal dulu di sini, walaupun saya sudah keluar, tinggal sampai paham. Baik. Jelas yang disampaikan? Paham insya Allah? Baik, kalau sudah jelas dan betul-betul paham, saya bacakan ketentuan nabinya. Di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1477. Lihat kalimatnya, innallaha kariha lakum thalata. Sungguh Allah sangat membenci, tidak menyukai tiga hal. Tiga hal dari kalian, kata Nabi. Apa itu? Satu, qila wa qala. Pendapat yang tidak jelas, berita hoax, kabar burung yang tidak jelas sumbernya. Maka jangan sampai menyebarkan hal yang demikian. Dosa hukumnya dan disebut sebagai pendusta. Yang kedua, idha'atul mali. Menyia-nyiakan harta, membuang-buang tanpa ada kebutuhan yang benar. Itu sangat tidak disukai oleh Allah dan tercela. Dan yang ketiga, kafratus su'al. Banyak bertanya pada sesuatu yang sudah jelas. Baik ya, hati-hati. Banyak bertanya pada sesuatu yang sudah jelas. Baik, saya mau pastikan dulu. Jelas uraiannya? Jelas? Baik. Ada pertanyaan? Hati-hati, hati-hati. Baik. Ya, kalau tidak ada pertanyaan masalah yang ini, ada masalah lain yang mau ditanyakan? Alhamdulillah, tidak ada masalah. Baik ya, syukur kalau begitu. Saya bacakan kemudian sebagai akhir kajian, tadi baru hadisnya, saya tutup dengan ayat Qur'annya. Al-Ma'idah dari ayat 100 sampai 101 itu, saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman, la tas'alu an asya'in tubdalakum tasu'ukum. Kalau memang uraian sudah jelas, maka jangan banyak menghadirkan pertanyaan, ya, khawatir dengan banyak bertanya itu menjadikan yang jelas menjadi semakin tidak jelas nantinya. Baik ya? Tadi hadisnya sudah, ayat Qur'annya sudah, dan saya akan pastikan kembali untuk memastikan kajian hari ini. Paham? Jelas? Ah, ada pertanyaan? Alhamdulillah. Berarti Anda orang beriman dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan amin, praktekkan dulu apa yang telah kita tunjukkan. Baik ya? Baik, saya kira itu teman-teman sekalian. Insyaallah kita akan buatkan, nanti kami titipkan ke DKM, mohon dibantu untuk disebarkan. Gak apa-apa, nanti saya print sendiri, saya copy sendiri, saya berbanyak sendiri, kasih tahu jumlahnya. Kalaupun harus saya bagikan sendiri, saya bagikan sendiri, gak ada masalah. Saya datang sendiri, saya nulis sendiri, saya hapus sendiri, saya bikin, saya bagikan. Kalau dengan semua itu belum menjadikan Anda semangat, tolong sampaikan pada saya. Dengan cara apa lagi saya mesti menyampaikan pada Anda? Ya. Baik, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.